seorang muslim dapat dipercaya. Seorang muslim dapat dipercaya karena amanah maknanya titipan yang dipercayakan. Bisa harta, bisa omongan, dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya yang paling penting adalah dipercaya untuk beribadah. Dipercaya untuk beribadah. Maka seorang muslim amin, seorang muslim yang amanah adalah yang menjaga ibadahnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Yahya ibn Sharaf An-Nawawi alaihi rahmatullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana muttafaqun alaih wa fi riwayatin wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga di antaranya, ya. Ini bukan pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berbicara dia berdusta. Apabila berbicara dia berdusta. Yang kedua, dan apabila dia berjanji maka menyelisihi janjinya. Dan yang ketiga, dan apabila dipercayakan berkhianat. Dan apabila diberikan amanah berkhianat. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, meskipun dia berpuasa, sholat, dan menyatakan dirinya sebagai muslim, namun di saat terlihat berkata berdusta, berjanji menyelisihi, diamanahi khianat, meskipun dia menyatakan ana muslim, tapi dia tetap memiliki sifat kemunafikan. Memiliki sifat apa? Kemunafikan. Khatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-nifaq al-munafiq itu maknanya menyembunyikan yang jelek, menampakkan yang baik. Menyembunyikan yang jelek, lalu menampakkan yang baik. Maka orang yang menyembunyikan kekufuran, namun lahiriahnya terlihat Islam, maka dia adalah munafiq. Ya. Kata nafaqa yunafiqu munafiqan itu diambil dari nafiqa il yarbu', ya. Yarbu' ini gampangnya tikus, ya. Gampangnya apa? Tikus atau yang semisal. Kebiasaan hewan ini bikin lubang tidak satu, banyak. Maka perbuatan ini, perbuatan tikus ini mengelabui, mengelabui. Asal dari kata nafaqa yunafiqu adalah mengelabui. Tampaknya A tapi aslinya B. Ya. Demikian, seorang munafik juga demikian. Bergaya di depan Nabi alaihissalatu wassalam, cinta Islam, cinta Allah, ternyata membenci Islam, membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka an-nifaq ini sangat berbahaya. Karena mereka bisa menyakiti muslimin yang tidak bisa dijangkau oleh kafirin. Yang tidak bisa dijangkau oleh kafirin. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Dia menampakkan bersama kita, tapi ternyata tidak bersama kita. Ini. Apakah orang-orang munafik sampai sekarang benar-benar ada? Tentunya tetap benar-benar ada. Likulli qaumin waris. Likulli qaumin waris. Setiap kaum ada pewarisnya. Sebagaimana Nabi juga ada yang berusaha mengikuti beliau. Sebagaimana Abu Jahal, Fir'aun dan teman-temannya itu kufar juga ada pengikutnya. Maka al-munafiqun juga ada pengikutnya. Juga ada apa? Pengikutnya. Di antara inti kenapa mereka rela menjadi orang munafik, di antaranya adalah hubbud dunya. Hubbud dunya. Cinta kepada dunia ini sangat rentan dengan yang namanya kemunafikan. Ya. Munafik itu artinya orang yang punya muka banyak. Berwarna-warni, kadang bisa bergaya A, kadang bisa bergaya B. Yang jelas ada keuntungan. Ya. Kenapa mereka secara lahiriah bersama Nabi alaihi salatu wassalam? Karena mereka hidup di Madinah. Karena mereka hidup di Madinah. Sedangkan di Madinah, baraz, Islam itu bariz. Islam itu nampak jelas. Sehingga ketika menampakkan kekufuran di Madinah, tidak menguntungkan secara duniawiyah. Terlebih Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Sampai mereka bersyahadat. Otomatis ketika mereka di kota Madinah menampakkan kekufuran, tidak akan menguntungkan dunia mereka. Ya. Lalu kenapa mereka menyembunyikan kekufuran? Mereka beranggapan orang-orang kafir di zaman Nabi jauh lebih kuat secara teori, senjata, jumlah. Ya. Orang-orang munafik melihat orang-orang kafir di zaman Nabi itu dan di zaman kita juga pasti lebih banyak dibanding orang-orang muslim. Sehingga mereka melalui perhitungan mereka yang fasid, yang rusak, menganggap yang banyak pasti menang. Yang banyak pasti menang, ya. Yang lebih canggih pasti akan lebih menang. Mereka lupa dengan Allah Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah membuktikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badr 317 orang kurang lebih melawan 1000. Buktinya juga menang. Di perang Uhud Nabi alaihi salatu wasallam membawa 1000 namun kabur 300, ya, dibawa oleh munafikin, tinggal 700 lawan 3000. Juga tidak kalah, ya. Nah, di perang Ahzab kemudian di perang-perang berikutnya juga demikian. Artinya, lam tughni anhum kasratuhum syai'a. Justru ketika berbangga dengan jumlah, kaum muslimin diuji di perang Hunain. Di perang apa? Hunain. Munafikin, karena mereka hubbud dunianya besar, hitungan-hitungannya selalu dunia. Ya, mereka tidak akan mudah percaya dengan sesuatu yang tidak bisa dimaterikan. Sekarang surga bisa dimaterikan enggak, Pak? Gak bisa kan? Ya sebatas kabar. Kita dengar kabar bahwa besok di akhirat ada surga. Kalau untuk orang munafik gak bakal masuk. Untuk orang-orang yang beriman masuk. Masuk sekali. Karena mereka percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa bil akhiratihum yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang mengimani ghaib. Serta dengan akhirat juga percaya. Berbeda dengan munafikin. Munafikin itu harus bisa dimaterikan. Harus bisa dimaterikan. Karena harus bisa dimaterikan, mereka pun melakukan strategi. Strategi ini sebenarnya mencelakai mereka sendiri. Maka Allah berfirman, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka berusaha menipu Allah, tapi sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Menipu Allah orang yang menipu ya, orang yang menipu saudaranya, misalnya A nipu B, walaupun tidak sempurna artinya gagal gitu ya, tetap paling tidaknya yang menipu ini tidak ketipu, ya enggak? Iya, penipu korbannya gagal, enggak jadi gitu loh. Kan yang nipu enggak apa-apa, enggak rugi gitu. Tapi kalau nipu Allah, menampakkan beriman, menampakkan bersama Nabi, kembali enggak? Kembali. Maka yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dalam keadaan Allah membalas tipuan mereka. Bukan Allah penipu, enggak boleh mengartikan justru Allah yang menipu mereka, enggak boleh. Jadi mengartikannya, orang-orang munafik menipu Allah, Allah membalas tipuan mereka. Kita memberi sifat Allah penipu enggak boleh, tapi memberikan Allah dapat membalas kejahatan mereka, ini adalah kemuliaan. Yang namanya Tuhan itu harus kuat. Yang namanya ilah, yang namanya sesembahan itu harus kuat. Kalau dipajang, disembah, ya enggak kuat berarti. Ya. Nah, makanya Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, bintang terlihat malam hari apa siang hari? Malam hari. Terlihat, ini dikiranya Tuhan. Ternyata hilang. Apa ada Tuhan hilang? Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan. Ini bukan apa? Tuhan. Bintang ada di siang hari cuma di HP. Pencet bintang. Tapi kalau bintang asli, di atas langit gak ada. Terus ganti, geser. Oh, ada yang lebih besar. Rembulan. Rembulan, ya kan? Rembulan juga dilihat. Ternyata rembulan itu justru bulan sabit, naik. Nanti purnama. Begitu purnama pun kecil. Justru bulan itu ibarat manusia. Manusia kan dari kecil mulai besar sempurna. Begitu sempurna terus jadi kecil lagi. Dilihat kok enggak hilang lagi nih bulan. Berarti bukan Tuhan. Berarti bukan apa? Tuhan. Besok harinya ada matahari terbit. Wuh, ini lebih besar, lebih bercahaya. Lebih besar, lebih bercahaya. Tapi ternyata ditunggui seharian. Sehari kan 12 jam ya kalau di sini. 12 jam. Masa Tuhan hanya kuat 12 jam? Ya. Kalau Tuhan hanya kuat 12 jam, kalau hambanya butuh malam-malam, gimana? Lewong apotik aja 24 jam kok. Apotik 24 jam. Nah ini yang dinyatakan Tuhan, cuman berapa? 12 jam. Nah, apalagi berhala, apalagi kuburan, apalagi jin, ya. Nah, jin kuat, cuman tetap kalah dengan para malaikat. Jin kuat, ya. Ketika Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis? Ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Ya. Aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum engkau berdiri. Orang duduk sih lama-lamanya berapa? Masa orang duduk 6 jam gitu ya. 10 jam kecuali di pesawat orang mau umroh. Ya 10 jam. Tapi kalau orang duduk di singgasana ya, apa ada orang kantoran duduk terus gitu ya? Jarang ya. Tetaplah ada istirahat, makan gitu. Berarti sebentar. Ngebut enggak? Ngebut kuat. Taruhlah Nabi Sulaiman itu posisi di Palestina, Bilqis ini di Yaman. Kan cepat banget. Berarti jin cepat banget ya. Jin cepat banget. Oh, manusia juga bisa. Kan sekarang punya chat. Manusia sekarang punya jin kan sekarang. Nah kalau zamannya Nabi Sulaiman kan boro-boro chat. Itu loh. Sekarang mungkin bisa. Menitlah. Berapa jam. Kemudian qala allazi indahu ilmu min alkitab ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfu. Kemudian ada manusia yang mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Ngebut enggak? Belum kedip. Ini urung sida mingkem ya. Belum jadi nih. Masih basah. Sudah datang. Itu ditafsirkan oleh ahli tafsir, beliaunya berdoa, Allah kirimkan malaikat. Berarti malaikat lebih kuat enggak? Lebih kuat. Malaikat itu Allah firmankan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Malaikat itu ketika Allah berfirman, pingsan semuanya. Allah berfirman, pingsan semua itu. Yang namanya malaikat di langit itu pingsan semuanya. Lalu mereka bangun, apa yang difirmankan oleh Allah? Jibril menjawab, al-haqqo, al-haq. Artinya, jin walaupun kuat tetap tidak bisa dijadikan apa? Ilah, sesembahan. Malaikat saja tidak, malaikat saja tidak. Nah, apalagi yang lain-lain ini yang remeh-remeh. Patung, salib, kemudian yang lain-lain. Ini jelas tidak layak dijadikan apa? Ilah. Tidak layak dijadikan ilah. Yang namanya ilah itu harus super, prima, dan selalu siap kapanpun. Makanya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadai kecualinya. Al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu penting. Yang berdiri sendiri. Ya. Kita tanpa saudara kita aja ambruk kok. Ya. Nah, al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk apalagi tidur. Tidak ngantuk apalagi tidur. Apalagi tenggelam, apalagi hilang. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, inilah. Jadi munafikin mereka itu su'udzon. Dikiranya hitungan garis kertas mereka, hitungan kertas karena hubud dunia yang ada pada diri mereka ini menjadi semua perhitungan gitu loh. Mereka pingin main dua kaki. Pingin main dua kaki. Kalau pingin main dua kaki berarti pingin muka dua kan? Nah, supaya ketika orang-orang kafir menang. Oh, saya punya andil memberikan informasi-informasi kota Madinah. Tapi kalau kebetulan Nabi Muhammad yang menang. Loh, kami terlihat kok secara fisik bersama antum. Ya, sesama kalian wahai Rasulullah SAW. Sehingga mereka murai. Sehingga mereka adalah cenderung pamer. Hati-hati dengan orang apa-apa senang publish. Dauroh publish. Ini publish. Sodakoh publish. Apa-apa. Sing penting wong kabeh ngerti. Ya. Oh tapi ini supaya tersebar semua kebaikan. Benar. Bagus. Ya. Yang namanya. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberi contoh kebaikan di tengah Islam, maka baginya pahala dan baginya orang yang niru-niru itu juga dapat pahala untuknya juga. Pahala mencontohkan. Tapi kan tipis antara orang pamer, orang pengen didengar, sama orang pengen dicontoh. Tipis enggak? Tipis. Berani kita mempermainkan hati kita? Berani? Berat kan? Berat. Ya. Nah, ikhlaskan niat kita, orang lihat kemudian nyontoh, alhamdulillah. Kan gitu prinsipnya. Ya. Nah, tapi kalau orang ada tanda-tanda kenifakan pada dirinya, ya, ada tanda-tanda kenifakan pada dirinya, pasti senang selalu dilihat, didengar. Dilihat apa? Didengar. Bukan untuk mencontohkan, tapi untuk memamerkan. Untuk apa? Memamerkan. Nah, ini. Barakallahu fikum. Dan itu dituntut kejujuran. Dituntut apa? Kejujuran. Dalam beragama itu harus jujur. Harus apa? Jujur. Nah, demikian. Sehingga Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salah qamu kusala yura'una annas wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan sebenarnya Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri sholat, tidaklah berdiri kecuali dalam keadaan malas. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, malas orang, enggak ada tujuan. Orang kalau enggak ada tujuan pasti malas. Ini misalnya antum ini taklim nih ya. Taklim tujuan antum pengen dapat ilmu sama pahala. Orangnya sabar-sabar, tabah-tabah gitu walaupun yang nyampein enggak genah gitu misalnya ya. Husain aku ngomong orang genah misalnya. Tapi antum sabar, berusaha didengarkan. Tapi kalau orang cuma setor muka gitu ya. Ah, sanana datang lah ya. Setor muka gitu, walayatubillah. Nah, ya malas-males. Ya, malas-males. Tapi yang mau ngantuk gak apa-apa. Ya, gak saya hukumi ini ya. Kayak mau capek banget tapi pengen dengar taklim ya tafadhol. Nah. Ini. Yang jelas demikian. Kalau ada niat tujuan, pasti ringan semua proses. Ya kan? Semua proses akan menjadi ringan kalau kita ngerti tujuan kita. Ya. Ini. Kita kalau pengin duit, dagang panas bagaimanapun tetap dilakoni kan? Sampai bagaimanapun, nah, pokoknya saya pengin duit kok biar bisa kondangan, biar bisa ini, biar bisa bayar listrik dan lain-lain. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Maka Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh sesungguhnya salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kenapa? Orang khusyuk itu ada harapan surga. Ada harapan surga sehingga salat tidak berat. Ya. Antum nih salat 5 waktu berat enggak? Tidak kan? Alhamdulillah. Karena ada keinginan masuk ke dalam surga. Jadi ringan, sudah mendarah daging gitu. Kalau enggak salat justru sakit. Kalau enggak salat justru sedih. Ya, gelisah ini ya. Nah, waqad barazan nifaq fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati Badrin. Kemunafikan pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu muncul setelah perang Badr. Kenapa coba? Karena perang Badr kan tahun 2 Hijriah. Pas Nabi alaihi salatu wasallam pada hijrah ke mana? Madinah, kan belum kuat. Artinya munafik secara hitung-hitungan ngapain saya secara lahiriah ikut-ikut Nabi Muhammad, enggak ada kekuatan kok, aman masih. Gitu. Di perang Badr, tokoh-tokoh Quraisy kalah. Muslimin menang. Kurang lebih 25 tokoh loh. 25 tokoh itu dimasukkan ke dalam sumur Badr. Gentar, enggak mungkin enggak gentar, ya. Enggak mungkin enggak gentar. 25 jenderal mati. Gimana coba? Berat kan? Maka orang-orang munafik azharu annahum muslimun wahum kuffar. Mereka pun akhirnya sangat terpaksa menampakkan diri sebagai muslim. Karena hitungan dunia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka munafikin ketemu orang-orang yang beriman, para sahabat, mereka bilang, kami beriman. Wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Namun kalau pulang ketemu setan, maksudnya ketemu tokoh-tokohnya gitu loh ya, dedengkot-dedengkot sesama mereka. Ya. Kami itu sebenarnya bersama kalian, tidak bersama mereka sahabat-sahabat. Innama nahnu mustahzi'un. Hanyalah kami memperolok-olok. Ngece ya. Tampaknya sama kita, tapi aslinya tidak. Ngece enggak? Ngece, mengolok-olok. Nah, itu yang jujur. Jujurnya bersama mereka dalam kebatilan. Kalau bersama Nabi dan para sahabat, mereka simpan. Qala ta'ala, di dalam ayat ke-15-nya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olokan mereka dan Allah memberikan uluran, memberikan tempo waktu diulur-ulur sehingga mereka terombang-ambing dalam tughyanihim, dalam pelanggaran mereka. Ya. Diberi waktu memang, diberi waktu. Dikiranya Allah tidak tahu. Jadi jangan pernah kita merasa aman dengan maksiat kita karena belum datang musibah. Ya. Nah, buktinya belum ada apa-apa. Antum ribawi apa? Iya, tapi kan orang apa-apa ge. Si aman. Angsuran ya si jos ya. Enggak ada mampet-mampetnya. Wes. Mantap lah. Belum ada apa-apa. Belum kecentok. Ya. Belum kecentok. Baru kecentok langsung ke Masjid Aroyan, dongan yang pojokan. Wah. Kenapa ge bisa netes-netes? Kecentok dibule. Nah. Jadi ketika Allah mengulur, justru ini tambah bahaya. Tanda bahaya. Munafikin membersamai Nabi SAW bertahun-tahun. Ya kan? Taruhlah dari tahun 2 Hijriah sampai beliau perang Hunain, kan tetap ada mereka itu. Tetap ada. Artinya memang diberi na'am yamudduhum madda. Allah berikan uluran tempo waktu, tidak dibasmi. Tidak apa? Dibasmi. Sehingga apapun yang Allah takdirkan pasti ada manfaatnya. Jadi kita jangan protes, kenapa sih Allah ciptakan iblis? Coba kalau enggak ada iblis, kita masuk surga semua. Ada nilai ikhtibar, ada ujian di situ. Ada apa? Ujian. Lah kalau orang masuk surga tanpa ujian, lasadan nasukulluhum. Pasti setiap orang akan menjadi tokoh. Tapi karena ada ujian, jadi ada orang soleh, ada orang yang tidak soleh, kan gitu. Nah, jadi Allah menciptakan iblis pun baik. Ya, Allah menciptakan iblis pun baik. Ya. Nah, sama seperti, kenapa Allah menciptakan babi? Padahal babi itu kan haram. Sudah tahu haram, kenapa diciptakan? Ya, makhluk kok protes. Ya. Nah, babi itu dengan adanya diciptakannya babi, kita tidak makan babi, meyakini itu haram, sudah dapat pahala. Sudah dapat apa? Pahala. Kenapa haram? Bukan karena cacing pita, karena memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi patokan haram itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan pernah menjawab haramnya hewan atau haramnya apapun karena efek negatifnya. Ya. Kenapa khamr haram? Karena menghilangkan akal. Wah ini enggak. Ini khamr kalau diminum satu dream pun enggak bakal teler. Ya, misalnya kan namanya orang zaman sekarang ya. Ini cacing. Cacing pita. Oh, cacing pita sekarang sudah bisa ditangani. Jadi kalau ditanya, kenapa ini haram? Karena Allah dan Rasul-Nya mengharamkan. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat aniz zina. Bertanya kepada sahabat tentang perzinaan. Maka para sahabat menjawab haramahullahu wa rasuluhu. Zina itu adalah perbuatan yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ini kaidah. Kemudian baru Nabi menyampaikan li ayyazniya rajulu min asharati niswatin aisarulahu min ayyazniya bimra'ati jarihi. Benar-benar seseorang berzina dengan 10 perempuan yang berbeda-beda, ini lebih ringan dosanya. Padahal berat ya, satu aja kan berat. Apalagi 10. Tapi ini lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya sendiri. Ya, istri tetangganya sendiri. Wa sa'alahum anisariqati faqalu haram haramahullah wa rasuluh. Li ayyasriqa min ashrati abyatin aisarulahu min ayyasriqa min baiti jarihi. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam melanjutkan pertanyaan tentang apa? Pencurian. Pencurian itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang mencuri dari 10 rumah yang berbeda-beda, itu lebih ringan dosanya. Padahal besar apa enggak mencuri? Besar, nyuri rub'u dinar, sekitar 600 ribu itu. Mencuri 600 ribu, kalau benar-benar itu pencurian, dipotong tangannya. Kurang lebih ya, 600 ribu, 700 ribu lah. Seperempat dinar. Kalau satu dinar itu 4 gram. Kalau 4 gram itu 2 juta misalnya. Berarti kan bagi 4. Bagi 4. Ya. Nah, dipotong tangannya. Lah kalau mencuri dari satu rumah nyurinya Avanza. Nyurinya mobil. Nyurinya motor. Apalagi logam mulia. Kan sudah banyak banget. 10 lagi. Itu lebih ringan dibanding mencuri 6 dari satu rumah namun rumahnya tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu pikiran orang tuh amanah, menjaga. Kalau orang kita percaya untuk menjaga tapi makan, justru apa? Lebih menyakitkan. Lebih apa? Menyakitkan. Nah, maka tetangga itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Islam. Barakallahu fikum, seperti itu, ya. Seperti itu. Ini maksiat itu sebenarnya ada nikmatnya. Cuma nikmatnya kalau diterus-teruskan itu membinasakan. Ya, membinasakan ya. Kata ulama seperti garuk koreng. Seperti garuk apa? Koreng. Ya kalau koreng itu digaruk kan enak ya. Enak banget itu. Enak banget. Ya. Tapi begitu digaruk terus kan tambah luka, enggak bakal tambah sembuh itu. Maksiat itu juga gitu. Siapa bilang nyuri enggak enak? Ya. Nyuri itu enak banget, ya. Kalau orang bekerja paling sehari 200 ribu gitu misalnya ya. Kalau nyuri, la ilaha illallah. 10 menit, 10 juta. 10 menit kan bisa 10 juta. Apalagi cuma curinya nyuri online. Kan cepat. Ya. 2 menit, 3 menit 10 juta. Enak kan? Enak. Tapi kalau diterus-teruskan membinasakan. Jadi sabar. Jadi sabar dari apa? Kemaksiatan. Nah, intinya apa itu? Hubbud dunya. Intinya apa tadi? Tetap semuanya kembali ke situ. Kembali ke situ. Nah, waqala anhum, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tentang orang-orang munafik di dalam surat Munafiqun. Ayat pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka akan berkata, kami mempersaksikanmu, sungguh engkau adalah utusan Allah. Lisannya ini, di depan Nabi. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Dan Allah benar-benar mengerti, sungguh engkau adalah Rasulnya. Ada seluruh dunia ini, wahai Nabi, seandainya mendustakanmu semua, tenang saja, Allah mempersaksikanmu sebagai Rasulnya. Gak urusan orang mau mendustakan, yang penting kita dinyatakan benar oleh Allah dan Rasulnya, beres kan? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, sungguh munafiqin benar-benar apa? Dusta. Benar-benar apa? Dusta. Jadi enggak perlu merasa sakit wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan kelakuan-kelakuan mereka ini. Memang hobinya mereka seperti itu, ya. Nah, fashahida shahadatan aqwa minha bi annahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala lebih kuat persaksiannya dibanding munafikin. Jelas ya. Ketika menguatkan bahwasanya engkau wahai Nabi benar-benar rasul dan mereka benar-benar apa? Kadzib. Benar-benar apa? Para pendusta. Nah. Ini. Orang-orang munafik itu ada tandanya. Orang mukmin yang jujur imannya bisa memiliki firasat. Bukan perdukunan, bukan. Tapi bisa gitu loh. Orang-orang yang jujur, orang-orang baik, bertakwa, itu bisa membaca ini muka-muka bohong itu bisa. Ya. Ini muka-muka kayak gini, ini muka bohong. Bisa. Ya. Nah, sampai sekarang kan beda ya, antara orang yang mempelajari ekspresi wajah, kan ada ya. Nah, kalau orang-orang baik itu diberi firasah, farasah. Firasat, ya, firasat. Nah, dari apa ini? Apa dari khayalan mata ini? Bukan. Tatabbu'i ahwalih, ya. Nah, meneliti keadaan dia. Jadi kalau misalnya ketemu orang pembohong gitu ya, kalau orang baik itu ngobrol sejam, kan sudah banyak berapa ribu kosakata dia keluarkan kan? Itu bisa nyambung-nyambungkan gitu loh. Kok tadi ngomong segini, pada menit kesini kok ngomong begini, pada menit kesini ngomong begini. Kontradiksi itu pasti ada. Orang bohong itu kontradiksinya pasti apa? Ada. Walaupun dia simpen, tapi kontradiksi itu akan kelihatan. Ciri-ciri orang batil, ciri-ciri orang munkar, pasti bertabrakan. Ima perbuatannya atau ucapannya. Ya. Ciri-ciri orang gak benar mesti tabrakan ngomongnya. Kalau enggak omongannya ya berarti perbuatannya. Misal dia lurus yang ngomong tentang ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas terus. Tapi perbuatannya dia pamer. Bisa enggak? Pasti kontradiksi. Pasti apa kontradiksi? Enggak bisa disembunyikan. Ya. Nah, karena Allah berfirman, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati kontradiksi yang begitu banyak. Semua yang tidak dari Allah kan kebatilan. Kebatilan pasti berbenturan. Pasti apa? Berbenturan. Nah, ini. Semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Nah, ini. Mau orang kafir, orang ateis, orang komunis, ahlul bidah, ya, semua jenis mereka pasti bertabrakan. Pasti apa? Bertabrakan. Nah, ini. Kalau dirinci ini terlalu banyak. Karena bentur-bentur terus gitu loh. Bentur-bentur terus. Nah, ini. Tayyib. Wa hunaka alamat zahira la tahtaj ila firasah. Di sana ada tanda yang sangat tampak tidak perlu pakai firasat. Tidak perlu pakai apa? Firasat. Yaitu ini yang di dalam hadis ini. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Enggak usah pakai firasat. Kalau yang tadi pakai firasat itu lebih dalam. Dia menyembunyikan ya. Ini tapi tetap akan kelihatan. Tetap apa? Akan kelihatan. Nah, apa itu dusta? Kabar tidak sesuai kenyataan. Itu dusta. Ya, kabar tidak sesuai apa? Kenyataan. Nah, ini. Asani. Tapi ada kenyataan yang tidak boleh dikabarkan. Ini jangan bingung ya. Dusta adalah kabar yang tidak sesuai kenyataan. Tapi ada kenyataan yang tidak boleh dikabarkan. Apa itu? Kalau kita melihat orang berzina, tapi kita lihat sendirian. Kenyataan kita lihat, pakai mata kepala, bola mata juga belum ganti, kita lihat. Tapi kita lihatnya sendirian. Tidak boleh mengabarkan. Kenapa? Karena kita justru akan dituntut saksi lain. Kalau kita tidak bisa memberikan, kita yang dicap pendusta. Kenapa? Karena kehormatan seorang muslim itu mahal. Tidak boleh diobral. Tidak boleh diobral. Sekarang iya kalau antum jujur. Kalau antum lagi hasad. Orang hasad kan tubdil masawiya. Wa'inu sukti tubdil masawiya. Mata kalau sudah enggak senang, apa-apa jadi jelek. Apapun yang engkau lakukan, kalau kamu disorot dengan sorotan jelek, pasti tidak akan baik. Nah, sekarang siapa yang bisa menjamin antum jujur? Para hakim, qudhat, juga tidak akan berani, kan? Maka kadzib, kabar yang tidak sesuai kenyataan. Tapi ada kenyataan yang tidak boleh dikabarkan. Tidak boleh dikabarkan. Nah, ini satu. Karena kita bisa jatuh pada dosa qadzaf. Pada dosa apa? Qadzaf. Nah, apalagi hanya melihat video, apalagi hanya melihat foto, ya, mufabrokah. Sekarang ini bisa dibuat-buat. Bisa dibuat-buat. Nah, barakallahu fikum. Ini. Dan termasuk juga kenyataan yang tidak boleh dikabarkan, ya, kalau melihat tidak pas untuk disampaikan. Ya, nyata sih kita ustadz-ustadz itu udah rapat ya bahwa bulan besok santri nggak pulang misalnya. Ini nyata kan, hasil rapatnya nyata. Cuman kalau disampaikan sekarang kan bisa buyar santri itu. Ya, aduh ini jadi males setoran, jadi anak-anak nggak mau menghafal Quran, jadi kan bisa jadi. Tapi kalau nanti strategi penyampaiannya, anak-anak kita ajak dulu kemana. Tapi memang enggak pulang karena di rumah ada acara 17-an Agustus misalnya. Apapun alasannya, nah, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk disampaikan, padahal itu nyata, jangan dulu disampaikan. Mimba bil amanah, termasuk dari bapak-bapak, amanah. Kita duduk dengan masyayikh, kita duduk dengan para asatidzah, membicarakan terkait urusan dakwah. Kalau ini belum pas untuk disampaikan ke khalayak umum, kan tidak perlu dulu. Nah, karena tidak setiap orang punya latar belakang sama dalam menyikapi sebuah berita, ya kan? Nah, ini. Jadi jangan buru-buru. Oh, itu menyembunyikan fatwa, khianat, ya. Nah, ini. Aqil. Nah, kita harus aqil. Harus lebih apa? Berakal. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji, kelihatan sekali menyelisihi. Kalau ada yang bertanya, Ustaz saya punya partner, punya mitra, sering sekali belenjani janji. Seminggu katanya mau bayar, kok jadi dua minggu? Ya. Nah, apakah kita bisa mengatakan dia munafik? Sifat nifak ada. Sifat nifak apa? Ada. Tapi mengatakan munafik pelan-pelan. Tapi nifakun yang sifatnya lahiriah amali ada, nyata. Namanya dia bilangnya seminggu saya bayar utang, ya. Tapi ternyata dia 7 hari. Tapi kan kita dalam muamalah harus ada fleksibel, kan? Kan tidak semua orang ready duit. Kadang-kadang udah janji melalui prediksi dia seminggu ini bisa bayar barang, tapi kodrol di hari kelima anaknya sakit atau anak kan gitu. Tapi memang pada pihak yang sudah berjanji harus menyampaikan uzur. Harus menyampaikan apa? Uzur. Sehingga tidak menumpuk dhunun. Tidak menumpuk apa? Saling mencurigai. saling apa? Mencurigai. Nah, insya Allah orang merasa bertanggung jawab kok kalau kita sampaikan, afwan, ini karena kebetulan ini jadi uangnya kepake. Ada kabar itu udah seneng, ya. Nah, jangan kalau ditagih utangnya gitu, nah sinyalnya jelek, centang satu terus, ya. Kalau pas nembung centangnya dua cepet banget, biru langsung, ya. Ini harus dijemput COD siap, ya. Ini. Jadi wa idza wa'ada akhlaf. Nah, kalau kita punya kebiasaan seperti ini, kita tidak akan dipercaya karena kita dianggap tidak amanah. Kita dianggap tidak apa? Amanah. Jadi enggak boleh diem. Kalau kita sudah janji, kemudian pasti meleset, kita harus ngomong. Supaya apa? Harga diri kita tetap terjaga. Harga diri kita tetap apa? Terjaga. Seorang berakal akan mementingkan harga dirinya dibanding uangnya. Ya. Nah, seorang yang berakal akan lebih mempertimbangkan kehormatannya dibanding duitnya. Tapi kalau orang yang tidak berakal, cuek, yang penting saya untung, ya, orang mau percaya atau tidak, tidak urusan. Dunia ini sementara, bisnis itu memang sementara. Ya ini namanya, ya, orang nakal. Orang apa? Nakal. Ini alamat zahir yang kedua, ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila sudah berjanji, maka dia apa? Naam, mengundur ataupun meleset, ya. Meleset. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 177, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan mereka orang-orang yang beriman itu orang-orang yang suka menepati janji apabila mereka apa? Berjanji. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah berjanji kepada anak. Kalau sampai anak tidak percaya sama orang tua karena janjinya sering dibelenjani, bahaya. Kalau kita tidak kuat janji, tidak perlu banyak omong. Nanti ya, kalau kamu sudah hafal surat ini, tak belikan lato-lato. Wah, ya. Ternyata dia enggak belikan. Ya. Nanti kalau ini, nanti diajak renang. Enggak. Jadi kalau kira-kira kita tidak bisa menepati, enggak usah janji. Tidak usah apa? Janji. Karena apalagi anak ya, anak itu hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Abi katanya. Walaupun sudah diselangi tidur, udah 2 hari, tetap itu zikirnya itu. Ya. Nah, katanya. Dan kalau terbentuk pada anak kita itu orang yang suka menepati janji, mereka akan lebih apa? Percaya dan mendengarkan. Mendengarkan ucapan apa? Kita. Karena memang metode janji juga bagus. Metode janji juga bagus di dalam mendidik dan menyemangati anak. Ya. Jangan kita itu kalau anak salah dimarahin terus, kalau bagus tidak pernah diapresiasi. Itu kan juga kurang adil. Allah di dalam Al-Quran kan cerita neraka, cerita surga. Enggak cerita neraka, tok antum cerita neraka, tok antum paling enggak bisa hidup. Putus asa itu udah pada bengong semuanya. Tapi kan Allah ceritakan neraka, ceritakan apa? Surga. Ada harapan, ada ancaman. Ya. Demikian. Ketika kita mendidik anak seperti Allah mendidik kita, naam, pasti baik. Pasti apa? Pasti baik. Maka Allah sering kuatkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisih janji. Tidak perlu menuntut. Ya, pasti Allah akan menepati apa? Janjinya. Nah, yang ketiga, idza tumina khan. Apabila diamanahi khianat. Ini adalah syahid. Ini adalah inti dalil. Idza tumina khan. Apabila diamanahi dia khianat. Ya, khianat. Nah, baik itu jual beli atau keluarga, ya. Nah, diamanahi rahasia ngomong-ngomong. Ya, katanya antum aja yang tahu ya. Siap. Enggak tahunya orang saya RT udah tahu. Ya. Dari mana ini? Rembes. Ya, rembes. Nah, terus kita khianat kepada istri, khianat kepada suami. Waliyadzubillah, ini jelek sekali. Kemudian yang setelahnya juga pada jual beli misalnya, ini kan sering. Jual beli dan pada tugas-tugas tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ini kan kabar ini. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini ayatul munafik salasah. Kan kabar. Kabar dok, sekilas info, bukan. Ada maksudnya, ya. Oh, Nabi sudah menginfokan bahwasanya ini. Itu ada barakallahu fikum agar kita hati-hati dari sifat ini. Kabar berisi perintah. Kabar berisi apa? Perintah. Enggak cuma kabar-kabar toh, kalau kita diceritai surga. Wah, kayak gitu ya surga. Oh, gitu loh. Enggak. Oh, itu surga, cari. Gitu loh. Ini neraka gini. Oh, neraka gitu. Bukan sampai oh itu bukan. Ada gerakan aksi setelah kabar itu. Nah, sebagaimana kalau kita diberi kabar oleh BMKG rawan gempa dan tsunami. Apa? Menang baik. Enggak. Kita ada pergerakan untuk menyelamatkan diri. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama kita harus hati-hati. Pesannya Nabi itu dari kabar itu, hati-hati dari sifat ini. Yang kedua, hati-hati dari orangnya. Hati-hati. Kalau kita melihat ada orang suka berdusta, ya, atau suka menyelisih janji, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan punya prinsip percaya kalau sudah ngalami. Ya. Percaya kalau sudah apa? Mengalami. Ini ciri-ciri orang dablek. Ciri-ciri orang keras kepala tuh kayak gini. Enggak, saya akan membuktikan. Ya wis domongi. Fulan itu tidak amanah. Ya. Fulan ini suka berdusta. Fulan ini tidak aman untuk diambil. Ya. Ndalah. Saya akan mencoba diri saya sendiri. Saya akan coba. Ini kalau orang kayak gini terus akan nyoba neraka nanti lama-lama. Ya. Saya enggak percaya kalau neraka itu benar-benar panas. Tak masuk dulu lah. Ya kan gitu. Nah, jadi jangan keras kepala, tapi kokohlah di atas al-haq. Kokoh sama keras kepala kan mirip-mirip ya. Nah, cuma keras kepala itu angel domongi di atas kebatilan. Kalau kokoh di atas al-haq itu memang kokohnya di atas kebenaran. Kokohnya di atas apa? Kebenaran. Maka mudah-mudahan kita bisa lepas dari tiga ini dan yang lain-lain juga dari tanda-tanda kenaik nifak dan juga dijauhkan dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Ya. Karena walaupun kita tadinya tidak dekat dengan orang-orang seperti ini, lama-lama paling tidaknya kita tauriyah. Apa tauriyah? Tauriyah itu naam nyerempet-nyerempet dusta. Ya, nyerempet-nyerempet apa? Dusta. Barakallahu fikum. Wallah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Kita sudah taklim 48 menit. Insyaallah cukup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.